wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang isim mansub yang ketujuh, yaitu al-istithna. Ya, kita sudah mengambil pembahasan dari sebagian bab al-istithna. Ya, dan karena al-istithna itu alatnya banyak, ya, sehingga penjabarannya pun lebih panjang, ya. Fal mustathna fi illa yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaba. Kita merujuk sejenak, ya, sebelum kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaba. Mustathna dengan illa dinasabkan apabila kalamnya tam mujab. Tam disebutkan apa? Mustathna minhunya, mujab tidak didahului oleh nafidahnya semisalnya. Istifham, ya. Nahu qamal qawmu illa zaidan. Zaidan mabni ala al-mustathna. Wa kharajan nasu illa amran. Amran mabni ala al-mustathna sebagai mustathna. Ya. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badalu wa nasbu ala al-istithna. Adapun jika kalamnya manfi dan tam, maka boleh padanya dua sisi, al-badal dan juga boleh nasab sebagai istithna. Nahu ma qama al-qawmu illa zaidun. Boleh juga illa zaidan. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Adapun jika kalamnya naqis, tidak disebutkan mustathna minhunya, dan kalau kalamnya naqis mesti manfi, maka isim yang datang setelah illanya sesuai dengan amil yang menuntutnya. Amil yang dituntut oleh apa yang sebelum illa. Contoh maqama illa zaidun. Zaidun fa'ilnya qama. Ma darabtu illa zaidan. Zaidan maf'ulnya darabtu. Ma marartu illa bi zaidin. Zaidin sini muta'alliqnya dengan marra. Ya. Kemudian wal mustathna. Sekarang ini, ya. Bi ghairin. Belum kan ini? Wal mustathna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawain majrurun la ghairu. Adapun mustathna dengan ghairin, dengan siwan, suwan, sawain, maka ia majrur la ghairu. Tidak ada yang lain. Ya, jadi kalau ada tulis istithna, alat istithnanya adalah ghair, siwan, suwan, sawain, maka mesti mustathnanya apa? Majrur sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Itu di antara sisi perbedaan istithna dengan illa dan istithna dengan selain illa. Kalau dengan illa sudah lewat rinciannya, kadang wajib mansub, kadang boleh dengan dua sisi, nasab atau apa? Ya, badal, kadang tergantung amil yang menuntutnya. Adapun ya mustathna dengan ghair, siwan, suwan dan sawa mesti majrur sebagai mudhafun ilaih. Ya. Al-syarhu syarah. Ustu'mila bima'na illa fid dalalati 'ala al-istithna alfadhun. Digunakan dengan makna illa, yaitu untuk menunjukkan kepada istithna beberapa lafaz. Alfadhun itu i'rabnya naibul fa'il dari ustu'mila. Ini ustu'mila alfadhun. Digunakan beberapa lafaz dengan makna illa untuk menunjukkan istithna pengecualian. Minha di antara lafaz-lafaz tersebut adalah ghairun, siwan, bilughatiha dengan beberapa bahasanya, siwan, suwan, sawain. Wa huma ismani, keduanya ghair dan siwa adalah dua isim. Ya. Kalau illa apa? Harf, ya kan? Harf, ya. Nah, itu juga di antara bedanya antara illa dengan selain illa dari adatul istithna. Illa harf, selain illa asma isim-isim. Wa hukmul mustathna bi ghairin wa siwan al-jarru daiman wa yu'rabu mudhafan ilayh. Hukumnya mustathna dengan ghair dan siwan jar. Jar itu dengan apa tandanya? Dengan kasrah. Bisa juga dengan apa? Ya dengannya kalau dia musanna atau jamal jamul mudzakir salim, ya kan? Atau dengan apa? Fathah kalau dia isim la yang sharif. Ingat ya tanda-tanda jar yang sudah kita lewatkan. Al jarru daiman mesti jar mustatna dengan ghair dan siwan. Wa yu'rabu mudhafan ilaih dan dia mustatna'nya di'rab sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Wa hukmu ghairin wa siwan. Sekarang bagaimana hukumnya ghair dan siwan? Bagaimana i'rabnya ghair dan siwan? Wa hukmu ghairin wa siwan fil i'rabi ka hukmu ka hukmil ismi al waqi'i ba'da illa. Adapun hukum ghair dan siwan itu sendiri dalam i'rab itu persis seperti hukumnya isim yang datang setelah illa. Jadi hukumnya ghair siwan suwan sawan adalah persis seperti hukumnya apa? Isim yang datang setelah illa. Kita merujuk sebentar bagaimana sih rincian tentang hukum isim yang datang setelah illa. Kalau isimnya isim yang datang setelah illa ini datang pada kalam yang tam mujab, maka isim yang datang setelah illanya apa? Mansub sebagai mustatsna. Kemudian yang kedua, ya, kalau yang mendahului isim yang setelah illa ini adalah kalam yang dia tam tapi manfi, maka isim yang datang setelah illanya bagaimana? Boleh dengan dua sisi. Mana yang lebih bagus? Badal. Yang pertama badal atau yang kedua apa? Mansub sebagai apa? Mustatsna. Kemudian bagaimana kalau kalam yang sebelum illahnya itu adalah kalam yang apa? Ya naqis, mesti apa? Manfi. Ya tentunya apa? I'rab setelah illahnya adalah sesuai dengan apa? Amil yang dituntut oleh sebelum illah. Ah, i'rabnya ghair dan siwan seperti itu. Ya berarti ghair ini mesti mansub kapan? Kalau kalam sebelumnya tamujab. Ghair boleh mansub dan majrur, mansub sebagai mustatsna. Ya. Kemudian juga marfu sebagai badal kapan? Ketika sebelumnya kalamnya apa? Ya tam manfi. Ghair dia sebagai fa'il kapan? Ketika sebelumnya menuntut fa'il. Ghair dia sebagai maf'ul kapan? Ketika sebelumnya menuntut maf'ul. Ghair dia majrur ya ketika sebelumnya menuntut ya majrur. Seperti itu. Lihat contoh. Ja'al qaumu ghaira Zaidin aw siwa Zaidin. Kaum itu telah datang kecuali Zaid. Zaidna, ya. Di sini ghair bagaimana? Wajib mansub atau boleh marfu? Hah? Wajib mansub kenapa? Karena kalam yang sebelumnya apa? Tam mujab jal kaum. Tam, kita katakan tam kenapa? Karena disebutkan apa? Mustatsna minhunya. Mana mustatsna minhunya? Al qaumu. Kita katakan tam kenapa? Karena tidak didahului oleh nafi. Ya, maka dikatakan ja'al qaumu ghaira Zaidin. Nanti rabbnya antum katakan ja'a fi'lun ma'ud mabni 'ala al-fath, al-qaumu fa'il marfu' 'alamatu rafi dhamma dhahirah 'ala akhirih ghaira mustatsna mansub. Atau mansub 'ala al-istitsna wa 'alamatu nasbihi apa? Fathah dhahirah 'ala akhirih wa huwa mudhafun Zaidin. مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. Demikian pula siwa. Hanya saja kalau siwa tanda nasabnya adalah fathah apa? Muqaddarah. Karena dia seperti isim maksur. Isim maksur isim yang akhirnya apa? Alif, alif lazimah. Nanti kalau siwa ya kita katakan jal qaumu siwa Zaidin siwa ya mustatsna mansub wa alamatu nasbihi apa? Fathah muqaddarah ala akhirih mana min dhuhuriha at-ta'addur li'annahu ismun maqsur dan dia mudhaf Zaidin mudhafun ilaih. Ah, paham ya? Kalau kita ganti ghairi dengan illa bagaimana? Ja'al qaumu ghairu Zaidin, kita ganti dengan illa bagaimana? Ja'al qaumu illa Zaidan gitu. Iya. Yeah. Kalau pakai ghairi ghairanya yang mansub. Ja'al qaumu ghairu Zaidin. Kaum itu datang kecuali Zaid. Ya. Kemudian fayajibu nasbuhuma 'ala al-istithna idza kana al-kalamu taman muthbatan. Wajib menasubkan keduanya. Ya, keduanya apa maksudnya? Hah? Ghair dan siwa. alal istitsna, sebagai istitsna. Kapan? Idza kana al-kalamu tamman. Tamman itu isim fa'il ya, bentukan sharafnya isim fa'il. Dari tamma yatimmu tamman. Tapi tamim masih sih. Tamma yatimmu fa'ala yaf'ilu itu. Ya, isim fa'ilnya itu tamman, tapi tamiman. Tamiman, fa'ilan. Ada mim dengan mim. Jadi lebur untuk meringankan, jadi tamman. Isim fa'il itu tamiman sih. Dilebur menjadi tamman. Demikian ya, kalau ada fi'il yang sulasi yang mudhaf, cara membentuk isim fa'ilnya seperti itu. Dalla yadullu, isim fa'ilnya apa? Dallan. Madda yamuddu, isim fa'ilnya apa? Madda, aslinya apa? Madidun. Gitu. Isim fa'il itu. Apabila kalamnya tamman sempurna, muthbatan, muthbat, penetapan. Jadi wajib menasabkan apa? Ghair dan siwa sebagai mustatna apabila kalam yang mendahului adalah kalam yang tam musbat. Musbat isim maf'ul, athbata yusbitu musbatan, isim fa'ilnya musbitan ya. Nahwu contoh qamal qaumu ghaira zaidin. Ya, ghaira zaidin harus dengan apa? Ghaira mansub, karena kalam yang mendahului adalah kalam yang tam mujab. Ya, kemudian wa yajuzu al-badalu aw an-nasbu 'ala al-istithna'i idza kana al-kalamu tamman manfiyan. Boleh mengi'rab ghair dan siwa sebagai badal atau nasab sebagai mustatsna. Kapan? Idza kana al-kalamu tamman manfiyan. Jika kalamnya tam disebutkan mustatsna minhunya dan juga manfi. Contoh ma qama al-qaumu ghairu Zaidin, boleh. Kalau dibaca ghairu, rafa sebagai badal dari al-qawm, ya kan? Badal apa ini maksudnya? Badal ba'd minal kul. Kita lewatkan macam-macam badal ya. Badal ba'd minal kul, sebagian menggantikan keseluruhan. Kan ghairu Zaid kan sebagian, keseluruhannya al-qawm. Ma qama al-qawmu ghairu Zaidin. Kaum itu tidak berdiri kecuali Zaid. Berarti Zaid berdiri enggak? Berdiri. Ya. Di sini boleh dibaca ghairu, itu yang lebih bagus sebagai badal dari al-qaum, karena kalam yang mendahului adalah kalam yang tam manfi. Boleh juga ghaira Zaidin. Ya, ghaira Zaidin sebagai mustatsna. Ya. Kalau diganti dengan illa bagaimana? Ma qamal qaumu illa Zaidun gitu. Jadi kalau pada illa i'rabnya ya setelah illa. Kalau istitna'nya dengan ghair karena di isim siwa ya pada dirinya ya. Wa tu'rabani 'ala hasabil 'awamili idza kana al-kalamu naqisan manfiyan. Ya, di, keduanya di i'rab, keduanya apa? Ghair dan siwa. Ya. Adapun suwan sawa itu ya salah satu luwah siwan sehingga dicukupkan dengan dengan apa asalnya siwan. Keduanya ghair dan siwan di i'rab sesuai dengan amil yang menuntutnya. Idza kana al-kalamu naqisan manfiya, jika kalamnya naqis dan manfi. Ya, naqisan manfi. Nahwu contoh ma qama, tidaklah berdiri ghairu Zaidin. Ma qama ini kalam yang apa? Naqis, karena tidak apa disebutkan mustatsna minhunya dan manfi. Maka ghairu di i'rab sebagai fa'il, karena qama fi'il yang mabni lil fa'il. Ya, maka ghairu sebagai fa'ilnya. Qama menuntut ghair sebagai fa'ilnya. Ma qama ghairu Zaidin. Ma nafiyah atau harfun nafi boleh. Qama fi'ilun madh mabni 'ala al-fathhi, ghairu fa'il marfu' wa 'alamat rafi dhamma dhahirah 'ala akhirih wa huwa mudhaf Zaidin mudhafun ilayh. Ma ra'aitu ghaira Zaidin, aku tidak melihat kecuali Zaid. Ini aku tidak melihat seorang pun kecuali Zaid. I'rabnya ghaira sebagai apa? Maf'ul bih dari ra'aitu. Ini istitna'nya disebut istitna' apa? Mufarrakh sudah kita lewatkan. Wa ma marartu bi ghairi Zaidin, dan aku tidak melewati ya dengan selain Zaidin. Ya, aku tidak melewati kecuali Zaidin, lebih enaknya itu. Maka bi ghairi ini jar majrur muta'alliq dengan marra. Marra itu dari marra. Jadi marra kalau dijadikan fa'ilnya ana jadi marartu, dipecah ro-nya. Ya, marartu madda. Untuk ana madattu gitu kan. Dolla, dolaltu ya, dipecah. Marartu, marorta, ya, marorti dan seterusnya. Kalau marra untuk huwa, hiya marrat. Kemudian wa kullu ma qila fi ghair yuqalu mithlu fi siwa. Apa yang dikatakan ya pada ghair dikatakan semisalnya juga pada siwa. Samalah hukumnya ghair dengan siwa, persis. Bedanya kalau ghair tanda i'rabnya harakat yang zahirah, kalau siwa tandanya adalah apa? I'rabnya harakat muqaddarah. Fahuma mutamatsilani fil ma'na wal i'rab, keduanya siwa dan ghair sama dalam makna dan dalam i'rab ya. Coba sulit ya. Ustaz istitna dengan apa tadi? Ghair dan siwan, suwan dan sawa. Kemudian yang berikutnya. Al mustatsna bi ada wa khala wa hasha. Ya, sekarang mustatsna dengan adawat alat-alat selain yang telah kita lewatkan. Selain illa, ghair dan siwan, sawa. Ya, siwa. Siwan, suwan, sawa ya. Al-mustatna bi'ada wa khala wa hasha. Mustatna dengan ada, khala dan hasha. Qala al-musannif rahimahullah, wal-mustatna bi khala wa ada wa hasha yajuzu nasbuhu wa jarruh. Nahu qawmal qawmu khala zaydan wa zaydin wa ada amran wa amrin wa hasha bakran wa bakrin. Dan mustatna dengan khala, ada, hasha, boleh musnadna tersebut untuk nasbuh dinasobkan, boleh. Wajarruh boleh juga dijarkan. Nah, jadi musnadna dengan ada, khala, hasha boleh apa? Dinasobkan, boleh juga apa? Dijarkan. Nah, contoh qaumal qaumu khala zaidan atau khala zaidin, boleh. Boleh dengan dua sisi, nanti akan kita jelaskan. Ya. Apa i'rabnya kalau dia dibaca nasab dan apa i'rabnya kalau dia dibaca apa? Jar. Wa ada amran wa amrin, boleh. Wa hasha bakran wa bakrin. Paham ini? Ya. Jadi istitna dengan ada khala atau mustatna dengan ada khala dan hasha boleh dengan dua sisi. Boleh nasab, boleh jar. Asyarhu syarah. ذكر المصنف رحمه الله أن المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز فيه وجهان. المصنف رحمه الله menyebutkan bahwasanya mustathna dengan khala, ada dan hasha boleh padanya dengan dua sisi. Iya. Ahaduhuma, sisi yang pertama, an-nasbu, nasab. Ah. Sebagai apa dia kalau nasab? Qawmal qawmu khala zaidan ala annahu maf'ulun bih. Sebagai maf'ul bih. Wa dzalika ala taqdiriha af'alan. Ini demikian dengan menakdirkan ada, khala, hasha sebagai fi'il-fi'il. Jadi kalau kita menasubkan isim yang datang setelah ada, khala, hasha, maka kita menganggap ada, khala, hasha sebagai apa? Fi'il-fi'il. Dia mansub sebagai maf'ulnya. Dia mansub sebagai apa? Maf'ulnya. Misaluhu, contohnya, qawmal qawmu khala zaidan. Ya, khala zaidan, telah berdiri ya kaum itu kecuali zaidan. Ya, di sini i'rabnya zaidan sebagai apa? Maf'ul bi dari khala. Nanti fa'ilnya khala itu dhamir mustatir fi wujuban. Huwa kembali kepada ba'd, al-ba'd, sebagian kaum itu. Ya. Khala ba'duhum zaidan ya. Jadi di antara tempat dhamir wajib mustatir di sini. Fa'ilnya khala, ada dan hasha. Kita i'rab ya, qama fi'lun mad mabni 'ala fathi al-qawmu fa'il. Khala fi'lun mad mabni 'ala sukun atau mabni 'ala fathi. Ya. Al-muqaddar. Ya, kemudian wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdimi huwa. Kembali ke mana? Kepada al-ba'd. Ini ba'dul qawm. Khala ba'duhum Zaidan, kecuali Zaid. Ya. Wa'ada Amron wahasha Bakron, sama. Ya. I'rabuhu qawmal qawmu fi'lun wa fa'il. Ini singkat saja di sini. Khala Zaidan. Khala Zaidan, khala fi'lun mad mabni 'ala al-fathhi al-muqaddar. Ya, khala fi'l mad mabni 'ala al-fathhi al-muqaddar. Fathahnya muqaddarah. Ya. Fathahnya apa? Muqaddarah. Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban. Fa'ilnya khala dhamir mustatir fihi wujuban. Taqdirnya huwa. Wa Zaidan maf'ulun bi mansub. Zaidannya maf'ul bi mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Ya. Wakadha yuqal fi i'rab qawma al-qawm 'ada amran wa qawma al-qawm hasha bakran. Demikian juga dikatakan ketika mi'rab qawma al-qawm 'ada amran qawma al-qawm hasha bakran. Sama kan? Jadi dikatakan ada fi'il mad hasha fi'il mad mabni 'ala al-fath al-muqaddar. Di atas fathah muqaddar wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdirnya huwa. Bakranya maf'ul bi gitu. Ya, maf'ul bi. Kemudian wasani, sisi yang kedua, isim yang mustatna dengan ada dan khala dan hasha, sisi yang keduanya i'rabnya adalah al-jar ala annahu ismun majrur. Jar atas dasar sebagai isim yang dijarkan. Kapan mustatna dengan ada, khala, hasha itu majrur? Wa dzalika ala taqdiriha huruf jarrin. Hal itu terjadi ketika kita menakdirkan ada, khala, hasha sebagai huruf-huruf jar. Jadi ada, khala, hasha dari satu sisi dia bisa datang sebagai fi'il, di sisi yang lain ya ketiganya bisa datang sebagai apa? Huruf. Kalau dia sebagai fi'il tentunya setelahnya mansub sebagai maf'ul bih. Kalau dia sebagai huruf jar tentunya setelahnya majrur sebagai isim majrur yang dijarkan dengannya. Misalhu contohnya qawmal qawmu khala zaidin. Zaidin. Ini nanti i'rabnya beda. Maknanya sama. Ya. Qawm itu berdiri kecuali Zaid. Qawma fi'il mad al-qawm fa'il khala apa? Harfu jarrin. Huruf jar dia. Mabni 'ala sukun gitu ya. Zaidin ismun majrur bi khala wa alamatu jarri kasrah zahirah ala akhirih wa ada amrin wa hasha bakrin. Mudah. I'rabnya lihat qawma al-qawmu fi'lun wa fa'il khala zaidin khala harfu jarrin wa zaidin ismun majrur bi khala, isim yang dijarkan oleh khala wa alamatu jarri kasratu zahirah, tanda jarnya kasrah yang tampak. Wa kadha yuqalu fi i'rabi, demikian pula dikatakan pada i'rabnya qawmal qawmu 'ada amrin wa qawmal qawmu hasha bakrin. Mudah. Terfaham ini? Ada pertanyaan? Belum kita masuk ke catatan kaki. Jadi mustatna dengan 'ada khala hasha bagaimana? Kalau ada pertanyaan bagaimana? Mustatna dengan 'ada khala hasha. Ya, boleh mansub, boleh majrur. Kita nasobkan kapan? Ketika kita menakdirkan menganggap ada khala hasya sebagai afal, kita jarkan mustatna'nya ketika kita anggap ada khala hasya sebagai huruful jar. Sudah gitu aja. Ya. Fawaid wa tanbihat, faedah, beberapa faedah dan tanbihat, peringatan. Ya. In taqaddamat ma al-masariyati. Ya. In taqaddamat ma al-masariyatu, ya. Sifat terima aja. Ya. Ala khala wa ada. Ya. Nahu qawmal qawmu ma khala zaidan au ma ada zaidan fala yajuzu fil ismil waqi'i ba'dahuma illa nasb. Ya. Perhatian. Apabila taqaddamat ma itu fa'ilnya taqaddamat al-masariyah, na'at sifatnya bagi ma sehingga al-masariyah itu ya. In taqaddamat ma al-masariyah itu apabila ma al-masariyah mendahului khala dan ada, apabila ma al-masariyah mendahului khala dan ada, atau mudahnya apabila khala dan ada didahului oleh apa? Ma al-masariyah. Contoh qawmal qawmu ma khala zaidan. Iya. Au ma ada zaidan. Jadi kalau khala ada didahului oleh ma al-masariyah, فلا يجوز في الاسم الواقع بعدهما إلا نصب. Maka tidak boleh pada isim yang datang setelah keduanya, setelah apa? Khala dan ada, kecuali nasab saja. Jadi kalau ada khala didahului oleh ma'al masdariyah, maka apa? Wajib isim yang datang setelahnya atau mustatnaknya untuk dinasabkan. Wala yajuzul jar, dan tidak boleh ketika itu dijarkan. Ya. Kenapa? Li'anna ma'al masdariyata la tadkhulu illa 'ala al-af'al. Karena ma'al masdariyah tidak bisa masuk kecuali pada fi'il-fi'il. Sehingga kalau ada ada dan khala kemasukan ma, mesti adanya dan khalanya sebagai apa? Fi'il atau huruf? Fi'il. Kalau dia sebagai huruf, berarti mustatanya mesti ya mansub sebagai maf'ul bih. Pahami baik-baik ya. Jadi tadi kan ada khala, ya. Kalau kosong dari ma, mungkin dia sebagai fi'il, berarti yang setelahnya mustatanya maf'ul bih, ya kan? Mungkin juga ada dan khala ketika itu sebagai huruf, berarti isim setelahnya majrur dengannya. Sekarang kalau ma kemasukan ma, ma masdariyah itu khusus masuk pada fi'il, masuk ma pada ada dan khala, maka dipastikan bahwasanya ada dan khala sebagai apa? Fi'il. Kalau ada dan khala sebagai fi'il, berarti mustatnya mesti apa? Mansub sebagai maf'ul bih. Itu. Wa amma hasha fala tataqaddamaha ma'al masdariyatu. Adapun hasha, maka dia hasha tidak didahului oleh ma'al masdariyah. Meskipun ada perbedaan pendapat di situ. Ya. Kemudian juga ada khala hasha, ini adalah af'alun madhiyah fil madh jamid, ya. Jamid hanya datang menentukan madhinya. La ya'ti minhal mudhari'u wal amru, tidak datang darinya bentukan mudhari', tidak pula amr. Nah. Insyaallah paham ya? Ya, mustatna paham kan? Ya, kalau tidak dimasuki ma, ya terserah. Boleh mansub, boleh apa? Majrur. Kalau dimasuki ma mesti mansub, karena ketika itu ada dan khalanya mesti sebagai fi'il. Karena ma masdariyah, dia huruf masdar, mesti masuk kepada fi'il. An masdariyah, huruf masdar itu ya mesti masuk ke fi'il, ya kan? Seperti an masdariyah, ma masdariyah. Tamarin, latihan ya. Ikhtar al-kalimat al-mabbutata dhubtan sahihan min bainil aqwasi fima ya'ti. Pilihlah kalimat al-mabbutah, ya. Apa al-mabbutah itu? Yang diharokati, ya. Pilihlah kata yang diharokati, ya, dengan harokat yang sahih. Min bainil aqwas, dari apa yang ada di antara dua kurung. Fima ya'ti, berikut ini. Ala kullu syai'in ma khala, titik-titik, noktah-noktah, batil. Tinggal pilih antum. Allahu, Allah, Allah, apa nur? Ala kullu syai'in ma khala, batil. Hah. Ma khala? Ma khala allaha. Bagaimana? Boleh rafa' juga? Atau hanya satu sisi saja nasab? Atau bagaimana? Hanya satu sisi saja itu nasab. Kenapa? Ada ma kemasukan ma khala. Berarti i'rabnya sebagai apa? Ma khala allaha. Hah? Mansub sebagai maf'ul bih, ya. Jadi bukan mustatna, maf'ul bih. Ya, maknanya mustatna tetap. Jadi maf'ul bih i'rabnya sebagai apa? Maf'ul bih, mansubnya sebagai maf'ul bih. Ya. Jadi maf'ul bih ya maknanya di mustatna, ya, maknanya. Ketahuilah, ya, segala sesuatu ma khalallah, segala sesuatu selain Allah itu batil, akan lenyap. Ya. La yantafi'u bil ilmi siwa nuqtah bihi, ya adon al amilina. Kenapa al amilina? Apa? Ayo. Nah, wah, mas siwa itu lewat. Siwa itu isim mesti. Ghair dan siwa mesti isim. Ah. Mudhaf ilaihi, ya, jangan lupa ini. Sekarang siwanya i'rabnya apa? Siwanya mansub, marfu, majrur. Lihat kalamnya. La yantafi'u bil ilmi siwa. Irobnya siwanya sebagai apa? Kenapa majrur? La lihat la yantafi'u bil ilmi. Ini jumlah, ini jumlah apa? Kalam yang apa? Sekarang tam atau ini dulu? Tam atau nakis? Nakis. Terus manfi. Berarti ini istitnanya apa? Mufarrogh. Kalamnya apa? Nakis manfi. Berarti siwanya dia harus apa? Nakis manfi. Sekarang butuhnya apa yantafi ini? La yantafi'u bil ilmi, tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu. Butuh apa yang tafi? Rofa siwa pada mahalnya rofa sebagai apa? Ha, maf'ul, fa'il, mubtada, khobar, majrur sebagai fa'il yang tafi. Yang tafi belum mengambil fa'il ya, ya kan? Belum mengambil fa'il, tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu kecuali al-amilin, orang-orangnya mengamalkan ilmu itu. Kemudian la ta'tamid ala ghairi. Ya, apa belum siap kayaknya sini? Bingung aja, Pak. Baru datang sih. Mau mikir aja dulu, Pak. La ta'tamid ala ghairi Allah, Allahi, Allahu. Bingung nggak ya Mas ya? Ya Ustaz dulu. Ya, ya bangun tidur beliau. Terus mandi. Ya dia. La ta'tamid ala ala ghairillahi. Ya ala ghairillahi. Kenapa dibaca dipilih yang majrur Allahi? Setelah ghair. Sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Kemudian kalam yang mendahului ghair apa di sini? Manfi, ya, nakis. Berarti istitnanya apa? Farrogh maksudnya. La ta'tamid ala ghairi. Di sini butuh kepada ghair. Ya. Yumallu al-julasa'u ma'ada. Yumallu dibikin bos. Yumallu al-julasa'u dibikin bosan. Ma'ada al. Ya al-kitabah asan. Kenapa dibaca al-kitabah? Karena adanya didahului oleh ma al-masariyah. Berarti Alkitab mansub sebagai apa? Apa? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Ya. Ya, maf'ulun bi. Ya, yumallu. Yumallu itu dari apa? Malla, yamullu. Yamallu, yumallu dibikin bosan. Al-julasa teman-teman itu dibikin bosan. Ya, ma'ada selain ya. Kemudian tasta'ul ma'adinu hasya. Tasta itu berkarat ya. Al-ma'adin tambang, barang-barang tambang. Barang tambang-tambang itu berkarat. Hasya kecuali hasya az-zahabi, az-zahabu. Siapa? Yaswar. Hasya apa? Az-zahabi sebagai apa? Si majrur. Berarti hasyanya sebagai apa? Hasyanya isim fi'il huruf. Huruf, huruf jar. Ya. Boleh tidak dibaca hasya az-zahaba? Boleh. Az-zahabu? Tidak boleh. Siapa yang marah? Ma sahibtu. Ma sahibtu ghaira. Abuk, abik, abak. Ya, ma sahibtu ghair abik. Aku tidak berteman dengan selain bapakmu. Di sini ghair kenapa dibaca nasab? Maf'ul bih. Kalam yang sebelumnya apa? Kalam yang naqis man manfi. Ya, istisnanya apa di sini? Mufarrogh. Istisnanya mufarrogh. Ya. A'rib ma tahtahu khattun fi qawli syair. I'rablah kata yang di bawahnya ada garis pada ucapan penyair. Kullul ulumi suwal qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa ilma al-fiqhi bid-din. Setiap ilmu selain Al-Quran itu menyibukkan saja, kecuali ilmu hadis, ilmu fiqih tentang agama. Ya, di sini apa? I'rabnya Al-Qur'ani mudhafun ilaih majrur. I'rabnya suwa apa? Kullul ulumi suwa Al-Qur'ani mashghalatun. Khabari mashghalatun. Kullul ulumi mashghalah, setiap ilmu itu mashghalah. Suwa Al-Qur'ani, selain Al-Qur'an. Hah? Mustatsna ya? Mansub ya? Ya, kalamnya bagaimana ini? Tam ya? Ujab ya? Didahulukan di sini mustatsnanya. Aslinya kan kullul ulumi mashghalatun suwa Al-Qur'an. Ya. Illa al-haditha, ah ini, illa al-haditha. Apa? Mustatsna apa? Mansub. Mansub ya. Wajib apa? Mansub ya. Kullu al-ulumi suwa al-Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa 'ilma al-fiqhi bid-din. Bisa juga di Arab misalkan. Suwa al-Qur'an ya, ya dengan tadi apa? Mansub juga. Ya. Ini ada dua, ada tulis sitna, yang pertama dengan illa, yang kedua dengan apa? Suwa. Ya. Suwa apa? Isim fi'il huruf. Hah? Oh, huruf suwa. Ghair dan siwa suwan, yes, ya. Isim. Iya. Ya. Bisa juga mungkin dia sebagai hal, ya, karena dia datang setelah apa? Yang ma'rifah. Ya, kullul ulumi, ya, suwal Quran. Hal juga mansub. Ha, selesai. Masuk ke pembahasan yang ke-8. Satu lagi. Hah? Gimana, Pak? Cukup? Ya, ya cukup. Ya. Nanti masuk ke yang 8, isim la nafil jinsi. Kemudian yang terakhir munada ya. Kita pertemuan lagi selesai insyaallah. Tentang apa? Al-mansubat min al-asma. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.